Pemirsa, Anda masih bersama Mari Teguh Golden Ways, dan malam ini malam yang sangat spesial karena selain mengenali teknik-teknik yang bisa kita terapkan dengan praktis dalam sehari-hari, juga kita mendapatkan hal-hal baru yang bisa membantu kita untuk bisa mengambil sikap yang lebih bijaksana di masa depan. Silakan Pak untuk talking points berikutnya. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, ada banyak hal yang dibaca selain hanya mata. Saya contohkan cepat bahwa gerakan tangan Anda diperhatikan orang. Contohnya ya, kalau ada seseorang tidak mencuri lalu dia dituduh mencuri, marah nggak? Marah. Waktu dia mau memukul meja karena marah dituduh mencuri, Anda bayangkan enaknya dia memukul meja dengan tangan kanan, sumpah aku nggak curi, atau dengan tangan kiri. Yang enak di mana dibayangkan? Yes. Karena gerakan ini gerakan orang yang tahu pasti apa yang dilakukannya. Itu sebabnya waktu bicara di depan publik hindari pegang mikrofon di kanan. Itu membuat Anda berbicara banyak dengan tangan kiri. Perhatikan kalau ada videotape dari semua orang yang berbicara di publik yang tidak memegang mikrofon tapi aktif tangan kirinya. Perhatikan. Yang Anda curigai kalau oh enggak mereka enggak dipukuli itu drama. Perhatikan. Kiri ada apa? Kenapa kiri? Karena orang yang mengatakan sejujurnya. Ini untuk kebaikanmu. Lalu bilang, tapi mungkin Anda yang selingkuh. Enggak, aku setia kok. Gitu. So, perhatikan itu. Itu Mas Uli. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Dan langsung saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada audiens. Silakan. Bapak, silakan. Yes, Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Heri dari Bekasi. Yes, Pak Heri. Semua orang tidak mau dibohongi. Ya. Yeah. Sehingga harapan kita adalah semua harus jujur. Ya. Yeah. Perlukah penekanan supaya tidak bohong itu, Pak? Diancam. Betul, Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Mario. Tidak ada orang bisa Anda buat setuju kalau hatinya menolak. Jadi orang disuruh bersumpah, denouncing God, mengatakan Tuhan tidak ada, tidak bisa Anda paksa. Dia bisa menyetujui Anda, tapi kalau hatinya tetap mengatakan, ya, aku bertuhan, tidak ada yang bisa memaksanya. Itu sebabnya jangan gunakan pendekatan apapun yang membuat hati orang menolak. Karena apapun kepandaian seseorang, apapun kehebatan tubuhnya, pengalaman dan tekniknya, semua penggunaan itu ditentukan oleh hatinya. Jadi kalau Anda berbicara ke seseorang, mulai hari ini ingat, Anda tidak bicara ke seseorang seutuhnya, Anda bicara ke hatinya. Maka tampillah santun, penuh hormat, dengarkan dengan baik, setujui dulu, baru sampaikan. Itu yang ingin Anda sampaikan kepada hatinya. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Menjadi lebih jelas untuk lebih punya kesadaran sosial di sekeliling kita. Tapi kita bicara mengenai kebohongan tadi Pak Mario. Yes. Rasa-rasanya saya ingin bertanya apakah masih ada lagi teknik lain yang perlu kita ketahui supaya bisa mendeteksi dengan lebih baik Pak? Teknik-teknik yang lain. Oke, perhatikan saya cepatkan ya. Perhatikan orang yang menggunakan tangan kanannya lebih banyak. Perhatikan orang yang lebih kelihatan telapak tangannya. Orang-orang yang menyembunyikan telapak tangan rata-rata mau datang bilang, ada uang enggak? Gitu, karena mau utang. Ya. Tapi orang-orang yang terbuka rata-rata tidak menyembunyikan apa, bahkan belanjaan titipan istrinya yang dicatatnya itu kelihatan. Sarden, ikan asin, itu kelihatan. So, kemudian.